di sana. Aku harap engkau selalu tertawa. Latihku tenang-tenang saja di sana. Pedamkan pedih dan sibukkan diri, nikmati hari. Oh, oh, oh. Latihku, aku pun seperti biasanya bersama teman-teman wujudkan mimpi di sini. Melatihku, aku baik saja sendiri. Sibukkan diri, selalu menanti kau kembali. Oh, lupakanlah diriku, semangat.